Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah Ar-Rahman artinya Allah mencurahkan rahmatnya secara menyeluruh kepada semua manusia, baik muslim maupun kafir, taat maupun durhaka. Bahkan rahmat Allah ini juga tercurahkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam ini, manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Bukankah rahmat Allah di dunia ini dirasakan oleh semua makhluk? Bukankah rahmat Allah di dunia ini hanya sementara? Manfaat zikir Ar-Rahman. Jika kita memperbanyak membaca Ya Rahman setiap selesai sholat fardu 5 waktu, insya Allah akan dikaruniai ingatan yang kuat, hati yang terang, dan terhindar dari hati yang keras, sifat pelupa, serta lalai. Wallahu a'lam.